menjumpaimu. Kususun janji bersua, waktu dan tempat yang sama. Agar rasa jadi nyata, walau hati jiwa berbeda, ku sulut gairah Okay.